50 languages. 91. 91. Anak kalimat dengan das 1. Anak kalimat dengan das 1. Cuaca esok hari mungkin akan membaik. Cuaca esok hari mungkin akan membaik. Dari mana Anda mengetahui hal itu? Dari mana Anda mengetahui hal itu? Saya harap bahwa cuaca menjadi lebih baik. Saya harap bahwa cuaca menjadi lebih baik. Dia pasti datang. Dia pasti datang. Yakin. Yakin. Saya tahu bahwa dia datang. Saya tahu bahwa dia datang. Dia pasti menelepon. Dia pasti menelepon. Benarkah? Benarkah? Saya percaya bahwa dia menelepon. Saya percaya bahwa dia menelepon. Minuman anggurnya benar-benar sudah lama. Minuman anggurnya benar-benar sudah lama. Apakah Anda benar-benar mengetahuinya? Apakah Anda benar-benar mengetahuinya? Saya menduga bahwa anggurnya lama. Saya menduga bahwa anggurnya lama. Bos kami tampan. Bos kami tampan. Bagaimana menurut Anda? Bagaimana menurut Anda? Menurut saya bahwa dia bahkan benar-benar tampan. Menurut saya bahwa dia bahkan benar-benar tampan. Bos itu pasti memiliki seorang kekasih. Bos itu pasti memiliki seorang kekasih. Apakah Anda benar-benar percaya? Apakah Anda benar-benar percaya? Bisa jadi bahwa dia mempunyai seorang kekasih. Bisa jadi bahwa dia mempunyai seorang kekasih. Anda bisa mengunjungi kami di www.book2.de agar Anda dapat melihat buku pelajaran dan mendownload versi yang terbaru.